den nai pai ba jalan marantau ma adu untung nanjo parasayan katonyo pai inda kalamo dinanti inda kunjang tiba tahun batu kang musim baganti lalare basabaan dia basabala sayang menanti di ranah minang jencame adik jo janji-janji di batin arek babu mati siang tagaman malam tak seso baik arek babu mati siang tagang mang terlalu isa jo.